Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat. Pendengar dan pemirsa raja di manapun antum berada. Alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan malam ini alhamdulillah dengan kemudahan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala semata kita dapat kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Yang mana kita semua mengetahui bahwa kita mempelajari bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa wahyunya. Dan bangsa Arab adalah bangsa yang Allah Subhanahu wa taala pilih mendapatkan kemuliaan dengan diutusnya nabi dan rasul yang terakhir dari bangsa tersebut. Maka mempelajari bahasa Arab ini adalah bagian daripada dinul Islam. Dan siapa saja yang mempelajari bahasa ini, dia pasti akan cinta terhadap bahasa ini. Dan dia akan cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW juga berbicara dengan bahasa Arab. Maka memisahkan bahasa Arab dari Islam, ini seperti memisahkan ruh dari badan. Karena bahasa Arab ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari agama. Karena itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan Al-Arabiyyatu minad din. Bahasa Arab ini adalah bagian dari agama yang tidak bisa terpisahkan. Maka harapannya adalah dengan kita mempelajari bahasa Arab ini, Allah mudahkan kita memahami Al-Quranul Karim. Allah mudahkan kita memahami hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Dengan bahasa Arab ini kita dimudahkan memahami ilmu-ilmu syar'i. Dan semoga apa yang selama ini kita telah usahakan dari belajar bahasa Arab ini memberikan hasil yang positif insyaAllah, baik buat kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa insyaAllah kita masih melanjutkan Ad-Darsu Tsamin wal Ishrun, pelajaran ke-28, yang mana insyaAllah hari ini kita akan membahas 4 latihan terakhir di pelajaran 28 ini. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pelajaran kita malam ini, sedikit kita murajaah, kita review ulang apa yang telah kita bahas sebelumnya. Bahwa di pelajaran ini yang pertama yang kita pelajari adalah bagian ketiga daripada pembahasan al-fi'lul mu'tal. Fi'l, kata kerja yang di dalamnya terdapat harful illah. Apakah itu alif atau waw atau ya. Dan al-fi'lul mu'tal yang dibahas di ad-darsu tsamin wa ishrun di pelajaran 28 ini adalah al-fi'lul mu'talul lam. Al-fi'lul mu'talul lam. Fi'l mu'tal yang mana harful illahnya adalah posisinya di lamul fi'l atau di huruf yang ketiga. Jika fi'il tersebut adalah fi'il ats-tsulatsi. Dan sudah kita bahas latihan-latihan yang cukup banyak di pelajaran ini. Kita sudah beberapa belas latihan sudah kita bahas. Dan di pertemuan yang lalu sudah kita latih bagaimana mengisnadkan al-fi'lul mu'talul lam ke dhamair, ke kata ganti-kata ganti. Baik dhamir al-ghaib maupun dhamir al-mukhatab maupun dhamir al-mutakallim. Sebagaimana yang pernah kita bahas sejak jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini, bahwa al-dhamair, kata-kata ganti, ada tiga. Yang pertama al-ghaib, kata ganti orang ketiga, baik yang mudzakkar maupun yang mu'annas, baik yang mufrad maupun jama'. Begitu pula yang kedua al-mukhatab, kata ganti orang kedua, al-mukhatab, baik yang mufrad maupun yang jama', baik yang mudzakkar maupun yang mu'annas. Begitu pula yang ketiga yang juga sudah kita pelajari, dhamir al-mutakallim, kata ganti orang pertama, baik yang mufrad maupun yang jama'. Dan uniknya di al-mutakallim secara khusus, bahwa dhamir al-mutakallim, baik yang mufrad maupun jama', bisa dipakai untuk mudzakkar maupun mu'annas dengan bentuk yang sama. Alhamdulillah sudah kita isnadkan dhamir-dhamir ini ke beberapa fi'il sebelumnya. Di antaranya al-fi'lul madhi masya dan al-fi'lul mudhari'nya yamshi. Kemudian fi'l amrnya imshi. Kemudian juga sudah kita isnadkan ke dhamir-dhamir tersebut fi'il lainnya, di antaranya nasiya dalam al-fi'lul madhi. Kemudian yansa al-fi'lul mudhari'nya, dan terakhir adalah fi'il amr daripada nasiya yansa, yakni insa. Dan total keseluruhannya kalau kita gabung, baik yang al-madhi maupun al-mudhari' maupun al-amr, maka lebih daripada 20. Kalau kita total misalnya al-madhi ada huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antunna, ana, nahnu, ada 10. Begitu pula fi'il mudhari' juga ada 10, sehingga 20 ditambah dengan fi'il amr ada 4, sehingga semua totalnya ada 24. Ya, bagi ikhwan dan akhwat yang pernah mempelajari hal seperti ini, pasti akan menemukan, pasti memperhatikan adanya satu dhamir yang kita hilangkan, bahkan dua bisa jadi. Yang pertama adalah dhamir al-ghaib al-muthanna, huma, baik muzakkar maupun mu'annath. Begitu pula dhamir al-mutakallim al-muthanna, antuma, baik yang muzakkar maupun yang mu'annath. Itu nanti insyaAllah akan dibahas di beberapa pelajaran setelahnya insyaAllah. Sekarang itu kita tinggalkan dulu, kita ikuti apa yang telah dijelaskan di buku. Dan di malam ini insyaAllah, semoga Allah berikan kemudahan, di sini ada latihan ke-18, Al-Thamin Ashar, kemudian Al-Tasi Ashar, kemudian Al-Tamrin Al-Ishrun, dan yang Tamrin yang terakhir adalah Al-Hadi Wal-Ishrun. Ada 4 latihan, 19, 20, mohon maaf, 18, kemudian 19, 20, dan 21. Dengan memohon inayah dan memohon kemudahan dari Allah, kita mulai. Nah, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ikhwah di studio. Ada Abu Abdullah, kaifa halaki akhi? Al-mikrofon ya'mal? Ha. Lahza. بخير بخير الحمد لله نعم صوت مسموع الحمد لله suara anda terdengar. Siap ya Abu Abdullah membantu kita belajar malam ini insyaallah. Baik, di at-tamrin ats-tsamin asyar di sini perintahnya isnadu da'a ila dhamairi, isnadu da'a, isnad, isnadu da'a ila dhamairi, mengisnadkan fi'il da'a ila dhamair, ke kata-kata ganti. Kalau sebelumnya ada al-fi'il al-mu'tal yang harful illahnya adalah ya, maka sekarang yang harful illahnya adalah al-waw. Dan di sini kita mulai dengan fi'il al-fi'lul madhi da'a yang kemudian setelah itu disusul dengan al-fi'lul mudhari' yad'u, dan terakhir adalah fi'il amr ud'u. Kita mulai terlebih dahulu dengan al-fi'lul madhi da'a. Di sini ana akan bacakan al-amthilah. Ana sa'aqra' lakum al-amthilah, istami'u jayidan. Dengarkan dengan baik, ana aqra'. Silakan bagi alaikh wal akhwat di rumah yang baru saja bergabung, kita di safha mi'atain wa thalathah, di safhati mi'atin wa thalathah, halaman 203, at-tamrin al-thamin ashar, latihan ke-18 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Yaqul huna isnadu da'a ila dhamairi, mengisnadkan da'a ila dhamair, ini memasukkan fi'il da'a, kita masukkan ke dalamnya dhamair yang tadi sudah kita sebutkan, kurang lebih ada 10 jumlahnya. Dhamir yang pertama al-ghaib, hamidun da'a, hamidun da'a, hamid da'a telah mengajak. Da'a di sini artinya mengajak. Al-awladu, lihat yang ke samping kirinya. Al-awladu da'au. Al-awladu da'au. Anak-anak itu atau anak-anak laki-laki itu da'au, mereka telah mengajak. Di dalam kurung ada tulisan asluhu da'au. Yani kalau kita pergunakan wazan daripada al-fi'l madhi, maka kita akan temukan dhamir hum bentuknya adalah fa'alu. Hum fa'alu. Seharusnya da'awu kalau mengikuti wazan. Tapi di sini dia dilakukan penyesuaian. Pertama dalam rangka untuk meringkas. Yang kedua dalam rangka untuk memudahkan dalam lisan, at-takhfif. Sehingga tidak ada athiqal, tidak ada berat dalam lisan, dan sekaligus meringkas jumlah kata-kata sehingga lebih sedikit. Maka di sini dihilangkan waw, salah satu waw daripada dua waw yang ada, sehingga cukup dengan satu, da'aw. Kalau sebelumnya tadi hamidun da'a, domirnya adalah huwa, huwa da'a, al-awladu hum da'aw. Kemudian bagaimana kalau mu'annath? Di sini disebutkan aminatu da'at. Asluhu da'a, ada dua huruf yang di alif. Ada dua huruf yang di alif. Karena ada alif, ada dua huruf yang disukun. Yang pertama alif, yang kedua ta'. Itu kalau mengikuti, tentu saja mengikuti wazan atau pola daripada al-fi'lul madhi dengan domir hiya. Tapi di sini lihat, kita lakukan penyesuaian seperti kita sebutkan tadi sehingga menjadi da'at, aminatu da'at, yani hiya da'at. Kemudian jamaknya al-banatu da'auna, al-banatu da'auna, anak-anak perempuan itu da'auna telah mengajak. Mereka telah mengajak. Sudah selesai dhamir al-ghaib, baik yang mufrad maupun jamak, baik yang muzakkar maupun mu'anath. Kita minta al-akh Abu Abdullah, mohon bantuannya mengulang kembali bacaannya. Tafadhal ya akhi. Bismillah. Bismillah. Hamidun da'a. Nah, mana hamidun da'a? Dia laki-laki telah mengajak. Itu kalau menggunakan huwa, dia laki-laki. Tapi hamid, di sini nama. Oh iya. Nah. Hamid telah mengajak. Iya. Terus al-auladu da'au. Nah. Dia, mereka perempuan. Mereka anak-anak perempuan. Kita masih mudzakkar. anak-anak laki-laki itu telah mengajak. Naam, anak-anak laki itu telah mengajak. Naam. Kita belum masuk ke muannats. Masih mudzakkar dua-duanya akhir kirim. Hanya yang satu mufrad, yang kedua jamak. Baru sekarang yang muannats. Tafadhal. Aminatu ja'at. Naam. Aminah telah mengajak. Iya. Teruskan. Albanatu da'auna. Albanatu da'auna. Anak-anak perempuan itu telah mengajak. Naam. Kalau kita ganti dengan dhamir bagaimana? Abu Abdullah. Yang pertama huwa da'a. Yang kedua, yang pertama huwa da'a. Yang kedua hum da'auna. Da'au. Da'au. Kemudian hiya da'at. Hunna da'auna. Coba Abu Abdullah. Huwa da'a. Naam. Hum da'au. Naam. Hiya da'at. Naam. Hunna da'auna. Ahsanta ya akhil karim. Jazakallahu khairan. Yang berikutnya al-mukhatab. Kata ganti orang kedua di sini mulai dari yang mudzakkar yang mufrad. Anta da'auta. Anta da'auta. Kamu laki-laki telah mengajak. Antum da'autum. Antum da'autum. Kalian laki-laki telah mengajak. Sekarang yang mu'annath. Anti da'auti. Mudah di sini perubahannya. Kalau anta da'auta, anti cukup diganti dengan kasrah menjadi da'auti. Kamu perempuan telah mengajak. Kemudian yang jamaknya antunna, kalian perempuan, da'autunna, telah mengajak. Naam. Anti da'au, anta da'auta, antum da'autum, anti da'auti, antunna da'autunna. Tafadhal ya Abu Abdullah, iqra. Iqra, thumma tarjim. Anta da'auta. Naam. Antum da'autum. Anti da'auti. Naam. Antunna da'autunna. Iya. Tarjim. Anta da'auta. Kamu telah mengajak. Nah, laki-laki atau perempuan? Kamu laki-laki. Da'auta telah? Telah mengajak. Nah, teruskan. Antum? Antum da'autum. Apa artinya antum da'autum? Kalian telah mengajak. Kalian laki-laki telah mengajak. Teruskan. Anti da'auti? Anti da'auti. Kamu, kamu perempuan telah mengajak. Nah, terakhir antunna da'autunna. Antunna da'autunna. Kalian perempuan telah mengajak. Naam, syukran ya akhir karim. Sisa, tersisa dua di sini. Tinggal al-mutakallim. Ana da'autu. Saya telah mengajak. Ana da'autu. Ini untuk mudzakkar maupun mu'annath. Tapi untuk yang mufrad. Adapun yang jamak, nahnu da'auna. Dan hati-hati di sini. Ada perbedaan antara hunna da'auna dengan nun yang pendek dengan nahnu da'auna, nunnya panjang. Kami, baik perempuan atau laki-laki, telah mengajak. Nah, ana akan baca seluruhnya, Abdul Ghaffar, sampai ke fi'il mudhari, dan jika memungkinkan sampai fi'il amr, baru setelah itu kita buka kesempatan seluas bagi ikhwan nahwa di rumah. InsyaAllah. Labas kadalik ya akhir kirim. Mafibas. Baik. Tolong dibaca yang kedua terakhir tadi, al-akh Abu Abdullah. Ana da'autu, nahnu da'auna. Naam. Mana ana da'autu? Saya telah mengajak. Naam. Nahnu da'auna, kami telah mengajak. Barakallahu fik. Langsung kita masuk ke at-tamrin at-tasi'ashar. Mohon maaf bagi al-ikhwa al-akhwat yang sudah digagang teleponnya. Kita lanjutkan dulu al-fi'il mudhari. Di sini dilihatkan ke-19, isnadu yad'u ila dhamair. Nah, perbedaannya tadi hanya ini yang sekarang al-fi'lul mudhari'. Kalau sebelumnya tadi al-fi'lul madhi. Hamidun yad'u. Hamid sedang atau akan mengajak. Kemudian al-auladu yad'una. Al-auladu yad'una. Anak-anak laki-laki itu mereka telah mengajak. Asluhu yad'una. Yad'una. Asalnya begitu sesuai dengan wazan. Yaf'aluna. Kemudian diringkas dan dipermudah menjadi yad'una. Kemudian aminatu tad'u. Aminah sedang atau akan mengajak. Kemudian mu'annathnya al-banatu yad'una. Al-banatu yad'una. Anak-anak perempuan itu sedang atau akan mengajak. Nah, selesai sudah al-ghaib. Baik yang mudhakkar maupun mu'annath. Baik yang mufrad maupun jama'. Tafadhal ikra ya akhil kirim. Kita masuk ke al-fil mudhari. Latihan 19. Tafadhal. Hamidun yad'u. Dari situ. Jangan lupa diterjemahkan. Hamidun yad'u. Nah. Hamid sedang mengajak. Iya. Teruskan. Al-auladu yad'una. Anak laki-laki itu telah sedang mengajak. Naam. Di sini al-mudhari sedang. Nah. Teruskan. Aminatu tad'u. Aminah sedang mengajak. Nah. Mengajak. Sedang nah. Mengajak. Telah atau sedang? Sedang. Nah, teruskan. Al-banatu yada'una. Dia laki-laki itu. Antum melihat anak, terjemahannya. Anak-anak perempuan itu. Iya. Yeah. Sedang mengajak. Iya. Yeah. Sant. Konsentrasi. Nah. Sekarang kita masuk al-mukhatab. Anta tad'u. Antum tad'una. Di sini antum lihat anta dengan aminah sama. Ya, nanti akan membedakannya adalah manakala ketika masuk dalam kalimat. Anta tad'u, kamu laki-laki sedang atau akan mengajak. Antum tad'una, kalian laki-laki sedang atau akan mengajak. Asluhu tad'una. Lagi-lagi kalau kita mengikuti wazan seperti itu. Asalnya demikian. Kemudian anti tad'ina. Asluhu tad'uwina. Antunna tad'una. Ana ad'u. Nahnu nad'u. Yang barusan kita baca adalah al-mukhatab kemudian al-mutakallim sekaligus. Baik yang mufrad maupun yang jamak, baik yang mudzakkar maupun yang muannats. Kita minta dibaca Abu Abdullah kemudian diterjemahkan. Anta tad'u. Nah, mana anta tad'u? Kamu sedang mengajak. Kamu di sini laki-laki atau perempuan? Kamu laki-laki sedang mengajak. Naam. Antum tad'una. Ya. Kalian laki-laki sedang mengajak. Taib. Anti tad'ina. Kamu perempuan sedang mengajak. Taib. Antunna tad'una. Tad'una. Nah. Anak laki-laki. Ah. Antunna. Antum lihat sekali lagi. Kalian perempuan sedang mengajak. Naam. Konsentrasi ya akhir kirim. Ana ad'u. Saya sedang mengajak. Iya. Nahnu nad'u. Kami sedang mengajak. Iya, kami sedang mengajak. Jazakallahu khair. Ana dan nahnu di sini untuk mudzakkar atau untuk muannats? Bisa mudzakkar bisa muannats. Jazakallahu khairan. Terakhir, at-tamrin al-ishrun. Kita masuk ke latihan ke-20. 21 kita tunda nanti insyaallah di akhir pembahasan. At-tamrin al-ishrun isnadu fi'lil amri min da'a ila ad-dhamair. Kalau sebelumnya tadi al-madi al-mudhari, maka akan lengkap setelah masuk fi'il amr sekalian. Di sini hanya ada 4 saja sebagaimana sudah kita jelaskan. Yang pertama, ud'u ya Hamidu. Ud'u ya Hamidu, ajaklah wahai Hamid. Ud'u ya auladu. Lihat sini ada tambahan wawu dan alif di akhir setelah ain. Ud'u ya auladu, ajaklah kalian wahai anak-anak laki-laki. Ud'i, ya, di sini lihat ada tambahan ya, kemudian ain disesuaikan dengan ya sehingga menjadi kasrah. Ud'i ya Aminatu, ajaklah kamu wahai Aminah. Terakhir, ud'una ya banatu, ud'una ya banatu, ajaklah kalian wahai anak-anak perempuan. Sehingga hanya 4, ud'u, kemudian ud'u, kemudian ud'i, ud'i, kemudian ud'una. Naam. Sahlun insyaallah. Tafadhal dibaca sekali lagi akh Abu Abdullah, kemudian setelah itu kita buka kesempatan bagi al-ikhwah wal akhwat di rumah. Naam. Bismillah. Jangan lupa diterjemahkan. Ud'u ya Hamidu. Naam. Hamidu, hanya panjang. Ud'u ya Hamidu. Iya. Apa artinya? Ajaklah wahai kamu. Wahai Hamidu. Siapa nih? Ajaklah wahai Hamid. Wahai Hamid. Iya. Teruskan. Ud'u ya auladu. Ajaklah anak-anak laki-laki. Ajaklah wahai anak-anak laki-laki. Ajaklah kalian wahai anak laki-laki. Iya. Di sini yang mengajak adalah antum di situ. Ada sekedarik? Benar. Nah, teruskan. Ud'i ya Aminatu. Nah, di sini anti. Ajaklah wahai Aminah. Wahai Aminah. Teruskan. Satu lagi. Ud'una ya banatu. Iya. Ajaklah kalian wahai anak-anak perempuan. Iya. Syukran ya akhil karim. Jazakallahu khair. Kita rubah fi'il tadi. Tapi sebelumnya silakan dibuka dulu kesempatan bagi alaih walahu di rumah. Tafadhal ya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Khotani salam pendengar maupun pemirsa dimanapun anda berada, silakan bagi anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini menjawab latihan-latihan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Tentunya anda dapat menghubungi melalui layanan layar telepon ke nomor 021-823-6543. Kita coba angkat untuk penelpon pertama. 6. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Rizna di Tangerang, Pak Ustadz. Nah. Baik, Ibu Rizna, siap, saya bacakan. Siap, Pak Ustadz. Ya. Dari yang al-fil madhi terlebih dahulu. Iya, Pak Ustadz. Konsentrasi. Iya. Hamidun da'a. Hamidun da'a. Nah, dengarkan dulu ya, Bu Rizna. Ya. Dengarkan dulu Bu Rizna, jangan terburu-buru. Hamidun da'a. Hamidun da'a. Al-auladu da'au. Al-auladu da'au. Nah. Aminatu da'at. Aminatu da'at. Al-banatu da'auna. Iya. Teruskan. Bisa melanjutkan? Iya. Anta. Ya, anta da'au. Da'auta. Anta da'auta. Antum da'autum. Iya. Anti da'auti. Antunna da'autunna. Iya. Teruskan. Ana da'autu. Ana da'autu. Nahnu apa ya? Da'auna. Ana da'autu, nahnu da'auna. Naam. Hafal Ibu Rista? Hafal Pak Ustaz. Silakan. Silakan dibaca sendiri. Hamidun da'a. Iya. Al-auladu da'au. Iya. Aminatu da'at. Iya. Al-banatu da'auna. Iya. Anta da'au. Anta. Antum, Anta da'auta. Jangan lupa tanya. Anta da'auta. Iya. Antum da'autum. Anti da'auti. Antunna da'autunna. Iya. Anta da'au. Ana. Anta ana da'autu. Nahnu. Apa maksud? Da'auna. Ana da'autu. Nahnu da'auna. Mumtaz. Masya Allah. Jazakillah khair Bu Risna. Ditunggu teleponnya insya Allah. Pekan berikutnya insya Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Tangerang telah terhubung Ibu Risna. Baik Ustaz, kita berikan kesempatan yang lainnya bagi para pendengar maupun pemirsa yang terhubung di malam hari ini. Baik di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Ummu Hana. Terima kasih Ustaz. Nah, terima kasih Ummu Hana. Ahlan ya Ummu Hana. Ustaz, kaifa haluki? Ana bi khair walhamdulillah. Wa anti kaifa haluki? Alhamdulillah Ustaz, ana bi khair. Alhamdulillah. Siap Ummu? Insyaallah Ustaz. Naam, hanya saja saya langsung ganti. Tidak keberatan Ummu? Insyaallah Ustaz. Kita ganti da'a dengan fi'il yang lain. Misalnya dengan fi'il syaka. Ma mana syaka? Syaka. Syukur ya Ustaz. Syukur syakara. Dengan ra di belakang syakara. Syaka. Ini syaka shin kaf alif. Fi'il mudhari'nya yashku. Mengadu ya Ustaz. Mengeluhkan. Iya. Ya, silahkan langsung dimasukkan ke domir. Nah, huwa ada langsung huwa Ustaz. Ya. Atau hamidun. Domir. Boleh menggunakan hamidun, boleh menggunakan domir. Tafadhali, ma fi mushkilah. Hamidun syaka. Nah. Al auladu syakau. Ya. Aminatu syakat. Ya. Albanatu syakauna. Naam. Anta syakauta. Antum syakautum. Anti syakauti. Antunna syakautunna. Ana syakautu. Nahnu syakauna. Naam, Masya Allah. Masya Allah. Begitu lancarnya. Siap yang lain? Masya Allah Ustaz. Tala. Tala yatlu tilawah. Tala, mana tala? Tala. Tala, ta, lam, membaca alif. Ya Ustaz. Membaca, qara'ah. Nah. Tafadhal. Hamidun. Hamidun. Hamidun tala. Naam. Al-auladu talau. Talau. Aminatu talat. Talat. Ya. Al-banatu talauna. Naam. Anta talauta. Antum talautum. Anti talauti. Antunna talautunna. Ana talautu. Nahnu talauna. Naam. Ahsant. Langsung Ummu Hana masuk ke al-fi'il al-mudhari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama apa tadi? Syaka. Dengan yashku. Insyaallah. Yang kedua apa tadi? Dengan tala. Tala yatlu. Silakan, mulai dari yang pertama. Syaka yashku. Langsung huwa aja ya Ustaz. Labas. Huwa syakau. Huwa yashku. Huwa yashku. Huwa yashku. Al-auladu yashkuna. Naam. Aminatu yashku. Aminatu yashku. Lala. Anti ya Ustaz. Hiya. Iya. Hiya yas. Hiya yasku. Yakin yasku. Hiya. Hiya tasku. Hiya tasku. Hiya tasku. Hunna ya tak? Naam. Hunna yaskuna. Naam. Anta tasku. Naam. Antum taskuna. Anti taskina. Antunna taskuna. Sama dengan antum. Taskuna ya tak? Naam. Antunna taskuna. Ana tasku. La la. Ana usku. La la. Ana asku. Ana asku. Ana asku. Nahnu nasku. Masya Allah, masya Allah. Sudah semua tadi? Tinggal yang satu lagi. Tala yatlu. Tafadhali. Tala yatlu. Huwa huwa yatlu. Naam. Hum yatluna. Tak, bukan dal. Jangan terkesan seperti dal. Yatluna. Hum yadu. Ya zat. Hum yadluna. La la, masih terkesan yad seperti dal. Tara yadluna. Yadluna, iya. Jangan terpengaruh dengan yaduna. Oh, iya, yadluna, ta. Yad, ita ya, Ustaz. Iya. Hum yadluna. Iya. Hiya, hiya tatlu. Hunna yadluna. Naam. Anta tatlu, antum tatluna, anti tatlina, antunna tadlina, antunna tat, antunna tadluna, ana tatluna, antunna tatluna, ana utlu ya Ustaz. Bagaimana ana? Ana adlu. Atlu. Ana atlu. Naam. Nahnu natlu. Naam. Tinggal satu lagi, fi'il amr. Diborong langsung Ummu Hana, tidak keberatan? Insyaallah. Naam, harus bisa semua insyaallah. Silakan. Dua tadi. Dari syaka ya Ustaz, dari syaka. Ya, syaka yashku, apa fi'il amrnya? Usku. Usku. Silakan. Usku ya. Usku ya Hamidun. Ah, ya Hamidu. Oh, kenapa itu Ustaz? Karena apakah iya ya Ustaz? Ya betul. Al-munada yang seperti ini dia di dhammah. Ya Hamidu, hilang tanwinnya. Oh. Nah. Usku ya Hamidu. Usku ya auladu. Usku ya auladu. Naam. Ushki ya aminatu. Naam. Ushkuna ya banatu. Naam, sahih. Satu lagi. Apa utlu. Tadi fiilnya? Utlu. Utlu. Utlu ya Ustaz. Ya, jangan tertukar dengan dal. Utlu ya Hamidu. Naam. Utlu ya auladu. Bedanya apa yang pertama dengan yang kedua? Ya, yang ini jamaknya Ustaz. Yang pertama pendek, utlu ya Hamidu. Yang kedua? Ada. Utlu, panjangkan. Utlu ya Hamidu. Nah, masih terkesan pendek lamnya. Panjangkan sedikit. Dari ini dimulai dari pertama ini Ustaz. Labas, ya. Biar bisa membedakan. Tafadhali. Utlu ya Hamidu. Nah, itu pendek. Sekarang yang kedua? Utlu ya auladu. Bagus. Utli ya aminatu. Naam. Utuna ya banatu. Bagaimana? Utluna. Iya. Utluna ya banatu. Masya Allah. Syukran. Syukran ya Ummu Hana. Jazakillah khair. Mohon maaf malam ini agak banyak. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Hana dari Bekasi ya, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Masya Allah. Lancar beliau. Lancar sekali. Dan berikutnya di belakang beliau, silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba berlatih pula, dipersilakan melalui nomor 0218236543. Dan nampaknya sudah ada yang terhubung pula di malam hari ini. Kita sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah. Ummu Abdillah dari Solo. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Ana bikhair alhamdulillah. Siap Ummu? Insyaallah. Ya, siap. Saya langsung berikan dua fiil, tidak keberatan Ummu? Ya, insyaallah ya. Baik al-madhi, kemudian al-mudhari', kemudian amr. Ya, Ustaz. Naam. Dua fi'il, yang pertama maha, kemudian afa. Apa? Yang pertama apa tadi, Ummu Abdillah? Maha. Maha. Fi'il mudhari'nya apa? Yamhu. Amarnya? Yamhu. Amarnya? Umhu. Umhu. Yang kedua apa tadi? Afa. Afa ya'fu. Afa ya'fu. Wa'fu. Ya, silakan diisnadkan ke dhamair. Mulai dari fi'il madhi terlebih dahulu. Tafadhali. Iza hamidat. Terserah, menggunakan dhamir atau isim zahir, ma fi mushkilah. Huwa maha. Huwa maha. Hum ya'fu mahau. Hum mahau. Ya. Iya maha. Naam. Huna mahauna. Naam. Anta mahauta. Naam. Antum mahautum. Anti mahauti. Antuna mahautuna. Ana mahautu. Nahnu mahauna. Naam, ahsanti. Teruskan, satu lagi. Fi'il satu lagi. Uwa yamhu. Naam. Yamhuna. Ya. Ya. Yamhu. Huna yamhuna. Anta tamhu. Antum tamhuna. Anti tamhina. Anti apa ulang lagi? Anti. Anti tam. Tamhina. Anti tamhina. Anti tamhina. Sahih. Antuna tamhauna. Antuna tamhauna. Ya. Ana. Ana. Sebentar, antunna bagaimana? Antunna mahautunna. Hah. Mahautunna. Yang itu ya mahautunna. Antunna mahautunna. Ana. Kita masih di fi'il madhi atau sudah fi'il mudhari' sekarang? Anti yang anti tamhina. Anti tamhina. Antunna tamhuna. Antunna tamhuna. Ya, sama seperti antum dia. Anna amhu. Anna amhu. Nahnu namhu. Ya, sahih. Fil amr. Umhu. Umhu ya hamidu. Naam. Umhu ya auladu. Umhi ya aminatu. Umhuna ya banatu. Naam. Satu lagi, ada satu fi'il yang belum disebut Umu tadi. Maha sudah, yamhu sudah, afa ya'fu. Sudah, sudah fi'il madinya sudah, fi'il mudhari'nya sekarang. Lewatkan saja fi'il madinya, langsung fi'il mudhari'. Ya'fu. Ya'fu. Nah. Ya'fu. Sudah ya'fu. Nah. Iya. Ya'fu. Huna ya'funa. Anta ta'fu. Antum ta'funa. Ya. Anti ta'fina. Antuna ta'funa. Ana a'fu. Nahnu na'fu. Taib. Fil amrnya. Fil amrnya. Usul. Bagaimana? Hamidu. Usul. O'fu. Nah. Ya. Tadi. Ya, ya, ya, fu, fu, ya. Wa fu. Fu ya. Nah, wa fu. Ain terlebih dahulu baru fa setelah itu umu. Fu ya, amitu. Nah. Fu ya, auladu. Nah. Ya, aminatu. Fu na ya, banatu. Nah, masya Allah, masya Allah. Syukran. Syukran ya Umu Abdillah. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Solo telah terhubung Ummu Abdillah di kesempatan malam hari ini. Baik, masih di pertanyaan yang sama saatnya bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di belakang Ummu Hanna, Ummu Abdillah ataupun Ibu Rizka di kesempatan malam hari ini. Ya, sudah ada yang terhubung nampaknya. Kita sapa. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ibu Amnah di Cilengsi. Dengan Ibu Amnah. Amnah. Nah, mohon maaf, dikecilkan volume radionya mungkin sebelum kita lanjutkan. Ibu siapa tadi? Ibu Amnah. Sudah, Ustaz. Ya, siap Ibu Amnah. Insyaallah. Silakan. Fi'il madhi syaka. Nah. Aminatu syaka. Kenapa langsung Aminah? Mudzakkar dulu. Hamidun dulu ya. Nah. Hamidun syaka. Iya. Al-auladu syakau. Naam. Aminatu syakat. Naam. Al-banatu syakauna. Al-banatu. Nunnya panjang. Al-banatu syakauna. Naam. Anta syakauta, antum syakautum, anti syakauti, antunna syakautunna, anna syakautu, nahnu syakauna. Naam. Teruskan. Al-mudhari'. Saka yasku. Naam. Hamidun yasku. Hamidun yasku. Al-auladu yaskuna. Yaskuna. Aminatu tasku. Naam. Al-banatu taskuna. Al-banatu. Al-banatu yaskuna. Yaskuna. Anta tasku. Naam. Antum taskuna. Anti taskina. Naam. Antunna taskuna. Ana asku, nahnu nasku. Baik. Al-amr. Usku ya Hamidu. Usku atau usku? Afwan. Usku ya Hamidu. Naam. Usku ya auladu. Nah, lanya panjang. Ya auladu. Usku ya auladu. Nah. Uski ya aminatu. Nah. Uskuna ya banatu. Ya, syukuran. Jazakillah khair Ibu Amnah. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih telah terhubung di malam hari ini. Dari Cilengsi Ibu Amnah. Di belakang beliau tentunya para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, Anda dapat turut serta dalam latihan ini dengan menghubungi melalui layanan telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Said di Bogor, Ustaz. Di Bogor, Ummu Said. Nah, ahlan wa sahlan Ummu Said. Ahlan bika, Ustaz. Nah. Ana bi khair alhamdulillah. Wa kaifa haluki? Bi khair alhamdulillah. Siap? Ummu Said siap? Siap. Mustaiddah? Aman. Baik. Kalau tadi syaka sudah, sekarang afa. Bagaimana fi'il mudhari'nya? Afa. Ayo saja. Ah, bagaimana fi'il mudhari'nya? Ya'fu. Fi'il amrnya? Wa'fu. Wa'fu. Silakan masukkan ke dhamair. Mulai dari madhi. Wa'afa. Afau. Naam. Hiya afat. Kunna afauna. Naam. Anta afauta. Antum afautum. Anti afauti. Antunna afautunna. Iya. Ana afautu. Nahnu afauna. Nahnu afauna. Terus al-mudhari'. Al-mudhari'. mundur. Tadi apa? Afa Ustaz. Masih afa. Ya'fu. Naam. Huwa ya'fu. Hum ya'funa. Naam. Hiya ta'fu. Hunna ya'funa. Anta ta'fu. Antum ta'funa. Anti ta'fina. Naam. Antunna ta'funa. Ana a'fu. Nahnu na'fu. Naam. Satu lagi. Al-amr. Al-amr. Tu'fu ya Ustaz. Naam. Tu'fu ya Hamidu. Naam. Tu'fu ya Auladu. Naam. Tu'fi ya Aminatu. Naam. Tu'funa ya Banatu. Naam. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Mas Sa'id. Jazakillah khair. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Said dari Bogor ya. Di sini ada yang bertanya Ustaz dari Sulawesi Tengah. Pertanyaan pesan singkat berkenaan dari apa yang kita baca tadi, Ustaz, ya. Apakah tidak keliru fi'il mudhari albanatu yad'una bukan tad'una? La, albanatu dia di sini dhamirnya adalah hunna. Kalau penanya mentasrif fi'il yang lainnya, contoh misalnya fa'ala yaf'alu, akan ditemukan hunna yaf'alna. Untuk dhamir al-ghaib al-annas al-jama', dia huruf mudharahnya adalah ya. Nah ya. Mohon nanti dicek lagi yang penanya. Betul. Untuk mewajah kembali tasrif fi'il seperti ini. Sepertinya agak lupa. Nah, Assalamualaikum. Baik, berikutnya kita berikan kesempatan untuk para pendengar. Satu lagi, nah. Satu dari latihan sebagaimana yang telah dibaca atau dicontohkan dari beberapa ikhwah sebelumnya. Silakan bagi Anda yang ingin mencobanya di layanan telepon kita sapa. Halo. Baik, silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Irfan. Abu Irfan dari Tambun. Bandung. Nah. Abu Irfan di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Bandung. Lain lagi. Oh. Ya. Kita ada Abu Irfan dari Tambun, dari Bandung. Masya Allah. Baik. Siap, Abu Irfan? Mengerjakan latihan? Insya Allah. Berapa tuan? Antum mentasrif 3 fi'il semuanya. Fi'il madhi, al-mudhari' sama amr. Siap? Ana berikan fi'ilnya maha. Silakan masukkan al-mudhari al-madhi sebelumnya, al-mudhari kemudian al-amr. Nah, Ustaz. Maha. Laha atau naha? Maha, mim, ha, alif. Maha. Laha. La, la, la. Mim. Maha. Maha. Ya. Mim. Mim ya. Ya. Mim ha. Mim ha alif. Ma'am. Maha. Tafadhal. Hamidun maha. Naam. Al-auladu nahau. Ya. Asluhu nahau. Nahau. Langsung saja. Langsung saja. Tidak perlu dibaca yang dalam kurung. Aminatu nahat. Ya. Albanatu nahauna. Ya. Nahauna. Anta nahauta. Ya. Antu mahautum. Ya. Anti mahauti. Antunna mahautunna. Bagaimana antunna? Antunna mahautun mahautunna. Ya. Ana mahautu. Ya. Nahnu mahauna. Masya Allah, mumtaz. Al-mudhari' sekarang. Apa mudhari'nya? Maha. Yamhu. Yamhu. Tafadhal. Hamidun yamhu. Naam. Al-awladu, al-awladu yamhuna. Naam. Aminatu yamhu, amhu. Bagaimana? aminatu kamhu. Kamhu, ya. Albanatu yamhuna. Albanatu yamhuna, ya. Anta kamhu. Naam. Antum kamhuna. Ya. Anti yamhina. Ah, gimana? Anti tamhina. Tamhina. Antuna tamhuna. Tamhuna, ya. Ana amhu. Nahnu namhu, ya. Fi'il amarnya, silahkan. Fi'il amr umhu. Naam. Umhu ya hamidu. Naam. Umhu ya awladu. Naam. Umhu, agak panjang ya. Ya awladu. Taib. Umhi ya Fatimatu. Naam. Ganti dengan Fatimah, Labas. Umhi ya Aminatu. Baik. Umhuna ya Banat. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz, Mumtaz ya Pak Irfan. Terima kasih. Kita tunggu telepon antum insya Allah pekan depan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bandung ya, Abu Irfan. Nah. Yang telah terhubung pula di malam hari ini, Namsan. Nah, ada satu latihan lagi yang terakhir. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai latihan ke-20. Malam ini kita tutup dengan at-tamrin al-hadiya wal isyrun. Kita tutup dengan latihan 21. Di sini antum dilatih untuk membuat contoh-contoh ungkapan-ungkapan yang dengan rumus yang ada dalam latihan ini. Di sini antum dilatih untuk menggunakan kalimat arini. Kata arini. Arini artinya perlihatkan kepada saya atau berikan kepada saya. Arini adalah gabungan antara fi'il amr dengan dhamir ana. Arini, perlihatkan kepada saya. Kalimat ini digabung dengan beberapa kata yang disebutkan di latihan ini. Ada kalimat kitab, kitabaka, sa'ataka, qalamaka, daftaraka. Misalnya kita ingin meminta kepada seseorang, meminta memperlihatkan dia bukunya. Kita katakan arini kitabaka. Arini kita apakah perlihatkan kepada saya bukumu atau pinjamkan kepada saya bukumu. Atau contoh lainnya, arini sa'ataka. Arini perlihatkan kepada saya sa'ataka jammu. Bisa juga arini qalamaka, perlihatkan kepada saya pulpenmu. Bisa juga di sini arini daftaraka, perlihatkan kepada saya buku tulismu. Kalimat setelah arini bisa antum ganti dengan apa saja. Misalnya perlihatkan kepada saya, misalnya tangan kananmu misalnya. Nah, kita katakan arini yaminaka. Perlihatkan kepada saya uangmu misalnya. Kita katakan arini nukudaka. Atau perlihatkan kepadaku kartu pelajarmu. Kita katakan arini bitaqataka. Dan begitu seterusnya, tergantung kalimat yang ingin kita ucapkan. Dan ini pola-pola seperti ini, pola-pola yang insya Allah cukup banyak bisa antum kembangkan sendiri. Nanti mohon di rumah coba dilatih dengan kata-kata yang lainnya. Silakan ganti dengan tadi, perlihatkan kepadaku kursimu, perlihatkan kepadaku kelasmu, banyak. Perlihatkan kepadaku misalnya anak laki-lakimu. Ini banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita gunakan sebagai latihan daripada ungkapan-ungkapan seperti ini. Terakhir, ada al-kalimatul jadidah di sini, ada kata-kata baru di pelajaran 28 ini, dan ini menjadi penutup kita pada malam ini. Kita minta al-akh Aba Abdillah membaca, kemudian mencoba untuk menerjemahkannya buat kita. Tafadhal ya Aba Abdillah. Kita bantu insyaAllah. Rataha. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Nah, ma mana al-kalimatul jadidah? Kata-kata baru. Nah, tafadhal ikra. Al-asya'u. Nah, ma mana al-asya'u? Al-isya, salat isya dengan kasrah. Ini dengan fathah al-asya, makan malam. Apa tadi? Al-asya'u, makan malam. Iya. Fahimta ya Aba Abdillah? Fahimta? Fahimna. Fahimtu. Fahimtu. Naam. Teruskan. Al-yaminu. Naam, ma mana al-yaminu? Al-yamin. Al-yamin bisa berarti sebelah kanan, bisa berarti tangan kanan. Nah, dia punya makna demikian. Al-yamin bisa berarti sebelah kanan, bisa juga berarti apa? Al-yamin, tangan kanan. Iya, baik, teruskan. Al-yasaru. Al-yasaru kebalikannya. Kalau al-yamin tangan kanan, al-yasar atau sebelah kiri. Nah. Al-tahqiqu. At-tahqiqu. Ini syamsiyah. Sekali lagi. At-tahqiqu. Ma mana at-tahqiqu? Memastikan. At-tahqiq memastikan. Nah, itu di antara makna at-tahqiq dalam bahasa. Teruskan. Tanawulun dengan dhammatain. Tanawulun. Tanawulun bisa berarti mengambil, bisa berarti makan. Dia punya beberapa makna, tergantung diletakkan dalam kalimat. Nah, tanawaltu misalnya al-qalam. Nah, saya mengambil pena. Atau tanawaltu al-asya'a, saya makan malam. Tergantung diletakkan di dalam kalimat. Nah. Fahimta ya Aba Abdillah? Fahimtu. Teruskan. Ilahun. Ilahun. Ada jamaknya di sini. Alihatun. Nama mana ilah? La ilaha illallah. Nama mana ilah? La meniadakan ilah. Nah. Ilah dalam terjemahan Indonesia sering diterjemahkan dengan kata Tuhan. Tapi maknanya al-ilah al-ma'bud, yang disembah. Nah, yang disembah. Nah. Kenapa dia bisa dijamakkan alihah? Sesembahan-sesembahan. Karena yang disembah orang banyak. Ada sekadarik ya akhir kirim. Dari sisi dia dijamakkan karena banyak orang yang menyembah sesembahan-sesembahan. Ada yang menyembah misalnya Nabi Isa alaihissalam, na'udzubillah. Ada yang menyembah Uzair. Ada yang menyembah berhala. Ada yang menyembah kuburan. Ya tidak. Artinya sesembahan yang disembah banyak. Tapi dari semua alihah yang ada, siapa yang ilahun haq, al-ilahul haq siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, tafadhal. Al-kumamatu. Al-kumamatu, naam. Maman al-kumama? Al-kumama bisa berarti kain bekas. Nah, bisa juga berarti sampah, al-kumama. Teruskan. Hidupkan huruf terakhirnya. Qaumun. Kaum, suatu kaum, sekelompok manusia. Nah. Al-layalu. Ah, bagaimana? Al-laylu. Al-laylu. Ma mana al-lail? Malam. Ahsant. Bagus. An-naharu. Kebalikannya. Siang. Siang. An-naharu siang. Bagus. Turabun. Turab. Turab. Ma mana turab? Turab tanah. Naam. Asal muasal pencipta manusia, turab tanah. Ahlun. Naam. Ahli. Ahlun bisa berarti ahli. Bisa ahlun bisa berarti keluarga. Naam, istri dan anak-anak. Masuk ke dalam kalimat ahlun, keluarga, istri dan anak-anak. Nah. Sahibun. Nah. Sahabat teman. Sahabat teman. Atau bisa berarti pemilik. Sahibul bait. Mana sahibul bait? Sahibul baiti. Pemilik rumah. Nah. Sahibul bait. Jamaknya apa di sini? Ashabun. Lihat di sebelahnya, jamaknya adalah ashabun. Nah, sahabat-sahabat. Nah, teruskan. Hada. Yahdi. Fi'il madinya hada. Fi'il mudhari'nya yahdi. Ini fi'il. Memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Nah, misalnya hadakallah misalnya. Ana mendoakan antum ya Aba Abdillah hadakallah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Terus. Mumazzaqun. Mumazzaqun. Mumazzaqun artinya yang robek. Mumazzaq yang robek. Nah. Yang bisa juga berarti tercabik. Robek, tercabik-cabik. Nah, mumazzaq. Teruskan. Tawa. Tawa ini juga fi'il. Tawa yatwi. Naam. Tawa yatwi artinya melipat, menggulung. Naam. Teruskan. Ata. Itu fi'il madinya, fi'il amil mudhari'nya? Ya'ti. Ya'ti, datang. Ata ya'ti datang. Tiba. Tabi'ah. Tabi'ah yatba'u. Mengikuti. Tabi'ah yatba'u artinya mengikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kalimat tabi'ah yatba'u. Teruskan. Waqa'a yaqa'u. Waqa'a yaqa'u punya beberapa makna. Di antara maknanya adalah terletak. Waqa'a terletak. Misalnya waqa'al baitu fi wasatil madinah. Waqa'al baitu fi wasatil madinah. Rumah itu terletak di tengah kota. Waqa'a bisa juga berarti jatuh. Waqa'tu 'alal ard, yani saqattu 'alal ard. Saya terjatuh. Nah. Nah, alhamdulillah, selesai. Jazakallah khair ya Abu Abdillah atas bantuannya. Barakallahu fiik. Dan kita serahkan ke Al-Akh Abdul Ghaffar untuk menutup majlis malam ini. Tafadhal.